نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita lanjutkan di bab yang selanjutnya, yakni bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Yani tentang orang yang bertabarruk. Hukum bertabarruk mencari barokah dengan pepohonan ataukah dengan bebatuan ataukah yang semisal dengan keduanya. Mu'alif Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi rahimahullah taala dalam kitabnya Kitab Tauhid, di dalam bab ini beliau membawakan sebuah ayat ataukah beberapa ayat dari surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. وقال الله تعالى ان كما الله سبحانه وتعالى افرايتم اللات والعزى. Ini boleh dibaca dengan dua bacaan, boleh dengan lata tanpa bertasydid, boleh juga afaraitum allata wal uzza. Ya, afaraitum allata wal uzza, ini dua bacaan boleh, cuman yang masyhur adalah afaraitum allata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Najm ayat yang ke-19 sampai 23, afara'aytum al-lata wal-uzza, bagaimana pendapat kalian tentang berhala yang bernama Lata dan berhala yang bernama Uzza? Wa manata tsalitsatal ukhra, dan berhala yang bernama Manah sebagai berhala yang ketiga. Alakumudz-dzakar wa lahul untha, dan apakah untuk kalian anak laki-laki sementara untuk Allah anak perempuan? Ini kiyagiannya orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy dari kalangan jahiliyah. Mereka sendiri merasa malu kalau punya anak perempuan. Tapi bahkan mereka mengatakan bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Ini kan kurang ajarnya mereka. Mereka sendiri punya anak perempuan malu, tapi mereka menyatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Maka di sini Allah yakni mencela ucapannya mereka. Apakah untuk kalian anak perempuan, anak laki-laki, sementara untuknya yakni untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza, kalau begitu itu adalah merupakan pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain nama-nama itu tadi, Lata, Uzza, Manah, tidak lain itu hanyalah nama-nama yang kalian serta nenek moyang kalian namakan nama itu dengan nama tersebut, yang sekali-kali Allah tidak menurunkan sultan, menurunkan hujjah, menurunkan bukti tentangnya. Iyattabi'una illa dhann, tidak lain mereka itu hanyalah mengikuti prasangka-prasangka saja. Wa ma tahwal anfus, dan juga mereka hanya mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsunya mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Di surah An-Najm ayat 13 dan sampai 23. Ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan tentang keadaan orang-orang kafir pada zaman jahiliyah. Mereka itu menyembah berhala yang bernama Lata, Uzza, Manah. Berhala itu ada yang berbentuk pohon, ada yang berbentuk batu, ada yang berbentuk patung. Sehingga ini dalil yang sangat jelas bahwasanya bertabaruk dengan pepohonan, dengan bebatuan, termasuk di antara bentuk kesyirikan sebagaimana kesyirikannya orang-orang kafir pada zaman jahiliyah dulu. Kita baca munasabatul bab di kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan pembahasan kitab tauhid, annahu istimrarun fi dzikri syirkiyat al-munafiyah lit-tauhid au kamalihi. Bahwasanya di dalam bab ini adalah merupakan kelanjutan di dalam menyebutkan perkara-perkara syirik yang menafikan tauhid ataukah menafikan kesempurnaan tauhid. Ya, sebelumnya kan sudah kita sebutkan tentang hukum menggunakan gelang, tamimah, kalung-kalung atau yang semisal dengannya dari jambi-jambi yang ada. Sekarang di sini hukum bagi mereka orang-orang yang bertabarruk mencari barokah dengan bebatuan, dengan pepohonan. Ini juga termasuk dari bentuk kesyirikan yang akan menafikan tauhid ataukah paling tidak mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Tabarraka ya. Yani at-tabarruk talabul barakati waraja'uha wa'taqaduha. Tabarruk ini adalah mencari barokah, berharap barokah dan meyakini adanya barokah dari benda-benda mati tadi, pepohonan maupun bebatuan dianggap bisa mendatangkan barokah. Ini orang-orang kafir Quraisy. Wa nahrihima, yani maksudnya ma asbahahuma min buq'atin au magharatin au qabrin au mashhadin au atharin. Ataukah yang semisal dengan kedua ini judulnya tersebut ya. Yani man tabarraka bi syajaratin au hajarin wa nahwihima. Yani hukum bagi orang yang tabarruk mencari barokah dengan pepohonan, bebatuan ataukah yang semisal dengan keduanya. Maksudnya adalah apa yang serupa dengan batu maupun pepohonan tadi. Baik itu berupa buq'ah, lembah-lembah ataukah sebidang tanah, ya gundukan-gundukan tanah, ataukah magharah, yakni gua-gua yang ada, ataukah kuburan-kuburan, ataukah penembahan-penembahan, ataukah petilasan-petilasan. Kan terkadang zaman sekarang ada petilasan yang dulunya katanya Syekh Fulan bin Fulan pernah singgah di tempat itu, kemudian dikeramatkan tempat tersebut. Bukan kuburan tapi petilasan, pernah tempat singgahnya. Ini ternyata ada juga orang yang bertabaruk dengannya, mengkeramatkan tempat tersebut, kemudian memberikan sesaji di tempat tersebut, padahal itu tidak ada apa-apanya. Ya. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, afara'aytum Lat wal Uzza, afara'aytum, ini maksudnya adalah, ya, akhbiruni an hadhil asnam, hal nafa'at aw darrat, kabarkan kepadaku tentang patung-patung ini, berhala-berhala ini, apakah patung itu bisa mendatangkan manfaat, ataukah bisa menolak bahaya. Ternyata memang tidak bisa. Namanya patung, jangankan mendatangkan manfaat, jangankan menolak bahaya. Menjaga dirinya saja dari orang yang mau berbuat sesuatu kepadanya tidak akan mampu. Kalau ada orang mengeludai, apakah patung bisa menahannya? Kalau ada orang mau menghancurkan, apakah patung bisa menahannya? Tidak akan bisa. Karena patung itu hanyalah benda-benda mati yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Al-Lata Quri'a bitakhfifita wa quri'a bitasydidiha. Ini boleh dibaca dengan meringankan ta, yakni tanpa tasydid, takhfif yakni tanpa tasydid. Sebenarnya afara'aytumul lata. Wa quri'a bitasydidiha, dan boleh juga dibaca dengan mentasydidkan ta-nya. Afara'aytumul latta, boleh seperti itu. Maknanya tentunya berbeda. Cuman kedua makna tersebut tidak maksudnya tidak bertentangan, cuman berbeda dari sebagian penafsiran. Fa'alil qira'atil ula, maka menurut pejaan yang pertama ini, lata dengan mentakhfifkan ta'nya, meringankan ta'nya, tanpa tasydid. Ini ismu sakhratin bayda manqushah 'alaiha bait di Thaif. Yani sebuah nama batu besar yang berwarna putih yang dipahat. Di atas batu tersebut ada sebuah rumah. Ini terletak di kota Taif. Lata ini terletak di kota Taif. Ini sebuah batu besar yang berwarna putih dipahat, kemudian di atas batu itu ada rumahnya. Ada seperti rumahnya, rumah-rumahannya. Ini terletak di kota Taif. Ini lata. Jadi inilah yang mereka sembah oleh orang-orang penduduk Taif ketika itu. Ini menyembah berhala lata. Bentuknya itu batu, batu putih besar. Di atasnya ada seperti rumahnya. Kemudian kalau mau membaca dengan latta, ya, Alal qiraat tsaniyah, menurut bacaan yang kedua yakni dengan mentasydidkan ta-nya afara'aitumul latta, maka artinya adalah hiya ismu fa'ilin min latta yaluttu. Ya, ini ismu fa'il, isim fa'il dari latta. Latta ini adalah li rajulin kana yalittu sawiqa lil hajj famata fa'akahu ala qabrihi. Ini nama seorang laki-laki yang dulu itu memiliki kebiasaan suka membuat adonan roti untuk diberikan kepada para jamaah haji. Kemudian orang ini, orang yang dermawan ini meninggal dunia. Maka para pengikutnya itu setelah mengubur orang ini kemudian beriktikaf di kuburannya, di kuburannya orang ini. Ya. Ini Latta. Ini seorang yang pembuat adonan roti yang biasa dilakukan kepada jemaah haji. Ini orang yang sangat dermawan. Ya. Orang ini meninggal, kemudian para pengikutnya menguburkan, dan kemudian mereka beriktikaf di kuburannya Latta ini. Al-Uzza yani syajaratun, syajaratu samrin. Qad buniya hawlahu wa ju'ila laha astar. Uzza ini adalah pohon samr. Allah alam bagaimana bentuknya. Ya, yang jelas ini nama sebuah pohon. Kemudian di pohon itu dibangun di sekitarnya, ya, qad buniya hawlaha. Ada bangunan di sekitarnya, ya. Kemudian bangunan itu dikasih tabir, dikasih tirai untuk menutupinya. Ini terletak di baina Makkah wa Thaif, terletak di antara kota Mekah dan kota Thaif. Ini berhala Uzza. Kemudian mana? Yani sanamun bil musyallal baina Makkah wal Madinah. Yani nama sebuah berhala yang ada di musyallal, terletak di antara kota Mekah dengan kota Madinah. Ini semuanya nama-nama berhalanya milik orang-orang Arab jahiliyah. Ternyata punya riwayat masing-masing, punya tempat masing-masing, punya asal usul masing-masing. Sebagaimana dahulu berhalanya kaumnya Nuh juga punya nama-nama yang ternyata nama itu diambil dari namanya orang-orang saleh. Yani ada nama Wad, Suwa, Yawud, Ya'uk dan Nasr. Ya. Mereka menyatakan waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna Wadda wa la Suwa wa la Yawud wa Ya'uk wa Nasr. Ini berhalanya mereka ada 5. Wad, Suwa, Yawud, Ya'uk dan Nasr. Ini berhalanya orang-orang yakni kaumnya Nabi Nuh. Berhalanya orang-orang Arab jahiliyah ini ada 3 tadi yang terkenal. Lata, Uzza sama Manah. Al-thalithah al-ukhra wa manat al-thalithah al-ukhra, di sini al-thalithah al-ukhra maksudnya dhammun laha bita'akhuri, ini celaan untuk Lata ya, dengan disebutkan belakangan ya, diakhirkan yani ay al-mutakhirata al-wadi'ata al-wadi'ata al-miqdar, yani yang terakhir yang memiliki kedudukan yang rendah. Alakum dzakaru yani taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa dzakar, kalian menjadikan untuk kalian apa yang kalian sukai yakni anak laki-laki, anak laki-laki disandarkan untuk kalian. Sementara walahul unta taj'aluna lahu al-inath haitsu taqulun al-malaikatu banatullah, kalian menjadikan untuknya yaitu Allah anak-anak perempuan, di mana mereka mengatakan para malaikat itu dikatakan sebagai anak-anak perempuan di Allah. Ini kan kurang ajarnya orang-orang yakni kafir Quraisy. Mereka sendiri, orang-orang jahiliyah, mereka sendiri ketika punya anak perempuan madu. Tapi bahkan mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu anak perempuannya Allah. Ini kan kurang ajar. Ya. Maka Allah katakan, tilka idza qismatun dhiza, kalau begitu, itu adalah merupakan pembagian yang dhiza, yakni jaur wa batil. Pembagian yang curang dan batil, zalim. Ya. Dhiza. Kemudian Allah menyatakan in hiya illa asma'un sammaitumuha asma, ini mujarradu tasmiyah, itu hanyalah sekedar nama-nama saja, sekedar penamaan saja. Lata, Uzza, Manah itu hanyalah sekedar penamaan saja. Sammaitumuha yani min tilqa'i anfusikum, yani kalian dapatkan dari diri kalian sendiri nama-nama itu, bukan dari Allah sama sekali. Karena Allah tidak menurunkan sultan, maksudnya ay min hujjatin wa burhanin ala uluhiyatiha. Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan argumen, tidak menurunkan bukti atas ketuhanan berhala-berhalanya mereka itu yang mereka namakan dengan Lata, Uzza dan Manah. Iyat yattabi'un, yani ma yattabi'un ay laisa lahum mustanidun, yani apa yang mereka ikuti, mereka sama sekali tidak punya sandaran dengan apa yang mereka ikuti tersebut. Ini dari berhala-berhala yang mereka miliki tersebut. Illa dhan, kecuali yang mereka jadikan sandaran itu adalah prasangka-prasangka saja. Ini husnu dhanihim bi abaihim. Mereka berbaik sangka kepada nenek moyangnya mereka. Sehingga ketika mereka menyembah berhala tadi, mereka cuma punya sandaran bahwasanya nenek moyang kami itu menyembah berhala-berhala itu. Sehingga kami pun mengikutinya. Karena mereka tidak mungkin mengajarkan kepada kita suatu kejelekan. Ini tentunya suatu keyakinan yang sangat menyimpang. Wa ma tahwal anfus, yani hudhur anfusihim fi ri'asah, yani bagian jiwa mereka dalam hal kepemimpinan. Al-huda irsal ar-rusuli bil hujjati al-wadihati wal haqqil munir. Al-huda maksudnya adalah pengutusan rasul dengan membawa hujjah yang jelas dan membawa kebenaran yang akan menerangi. Ini huda. Allah menyatakan, yani walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, sungguh telah datang petunjuk dari Rabb mereka. Yani seorang rasul yang membawa hujjah yang jelas dan kebenaran yang menerangi. Al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna global dari ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi dari ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Mulai menyatakan, yuhajju ta'ala al-musyrikin fi ibadatihim ما لا يقل من هذه الأوثان الثلاثة ماذا أجدهم ماذا أجدتهم ويوبخهم على جورهم في القسمة حيث نزه أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله ثم يطالبهم بالبرهان على صحة عبادات هذه الأصنام ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان la yakunani hujjatan ala hadzal matlub wa innamal hujjatu fi dhalika ma ja'at bihi ar-rusul min al-barahin al-wadihati wal hujajil qati'ati ala wujubi ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadatil asnam. Mana global dari ayat-ayat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala yani membantah orang-orang musyrikin berkaitan dengan peribadatannya mereka, ibadah-ibadahnya mereka, dengan sesuatu yang tidak mereka pahami, dengan sesuatu ibadahnya mereka, dengan sesuatu yang mereka itu, yang apa yang diibadai oleh mereka itu adalah sesuatu yang tidak memiliki akal. Dari berhala-berhala, tiga berhala yang mereka miliki tadi, Lata, Uzza, Mana, ini sesuatu yang tidak punya akal. Apa yang kalian dapatkan dari mereka? Dan Allah juga menjelekkan mereka ini, ya. Serta Allah Subhanahu wa ta'ala menjelekkan mereka berkaitan dengan kecurangan mereka dalam pembagian. Di mana mereka itu membersihkan diri mereka dari anak-anak perempuan, kemudian mereka jadikan anak perempuan itu untuk Allah. Mereka sendiri malu punya anak perempuan, tapi ternyata mereka katakan mereka itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Maka ini suatu kecurangan yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian thumma yutalibuhum bil burhan ala sihhati ibadati hadhil asnam. Kemudian Allah meminta kepada mereka bukti-bukti akan benarnya peribadatan kepada berhala ini. Dan Allah menjelaskan bahwasanya prasangka-prasangka dan keinginan jiwanya mereka itu keduanya tidak bisa menjadi hujjah atas apa yang diminta ini. Ya. Tidak lain hujjah itu adalah apa yang datang, apa yang Rasulullah datang dengannya berupa burhan-burhan, bukti-bukti yang jelas dan hujjah-hujjah yang pasti atas wajibnya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala yang ada. Ini makna global dari ayat tersebut. Kita lanjutkan di munasabatul ayati, munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab ini, bab tauhid, bab tentang masalah yakni hukum orang yang bertabaruk dengan pepohonan, dengan bebatuan atau yang semisal dengannya. Anna fihima tahrim at-tabarruk bil asjar wal ahjar wa i'tibaruhu syirkan. Fa inna ibadata hadhihi al-asnam al-madhkurati innama kanu ya'taqiduna husul al-barakati minha bi ta'zimiha wa du'a'iha. Fatabarruku bil quburi katabarruki bil lat. Wa bil asjari kal ahjar wal ahjari katabarruki bil Uzza wa Manah. Kesesuaian ayat ini dengan bab bahwasanya dalam ayat ini terdapat haramnya tabarruk, mencari barokah dengan pepohonan, dengan bebatuan, dan menganggap itu sebagai syirik. Karena sesungguhnya peribadatan kepada berhala-berhala yang disebutkan di sini tidak lain, mereka itu meyakini. Ketika mereka menyembah berhala tadi, mereka meyakini bahwasanya mereka bisa mendapatkan barokah darinya dengan mengagungkan dan berdoa kepada berhala tersebut. Ini keinginan mereka. Sementara tabarruk dengan kuburan, mencari barokah dengan kuburan ini sama dengan tabarruk dengan Lata. Jadi kuburannya tadi seorang yang membuat ya roti untuk para jamaah haji. Kan sama ya persis. Kaum muslimin pada hari ini mereka datang setiap bulan tertentu ke makamnya wali-wali yakni sunan-sunan tertentu, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan mungkin nanti ada Sunan Kalibengawan Solo mungkin, ataukah Sunan Gunung Merapi mungkin nanti ada. Ya, macam-macam. Mereka alasannya itu ingin mencari barokah. Ternyata sama perbuatannya mereka dengan yakni orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah ketika mereka itu menyembah bertabarruk dengan kuburannya Lata tadi. Kuburannya orang soleh, orang yang dermawan yang suka membuat roti untuk dibagikan kepada jamaah haji. Sama dengan itu. Wa bil asjar wal ahjar katawruki bil uzza wa manah. Dan ketika ada orang yang bertabarruk dengan pepohonan, maka dan juga bebatuan, maka itu sama dengan tabarruknya orang-orang jahiliyah kepada Uzza dan juga Manah, yang itu juga merupakan yakni pepohonan dan juga bebatuan. Sama persis orang kafir jahiliyah dengan orang yang ada pada zaman sekarang dari perbuatan syiriknya. Cuman beda nama saja. Kalau dulu kan namanya Lata, Uzza, Manah. Kalau sekarang lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak namanya. Namanya kuburan Sunan Kalijaga, kuburan Sunan Gunung Jati, kuburan Sunan Ampel, kuburan Sunan Bonang, namanya macam-macam. Cuman mereka tidak mau dikatakan sebagai perbuatan syirik. Ya, padahal sama persis. Yang diagungkan mereka juga Lata ini orang soleh. Orang yang sangat dermawan. Tapi mereka itu yakni bertabarruk mencari barokah dengan kuburannya. Ini kan sama persis dengan orang zaman sekarang. Ya. Kita lanjutkan di mastafadu bil ayat. Faedah yang diambil dari ayat-ayat ini. Yang pertama, anna tabarruka bil asjar wal ahjar syirkun. Mencari barokah dengan pepohonan, dengan bebatuan adalah perbuatan syirik. Ya, mencari barokah dengan pepohonan, bebatuan adalah perbuatan syirik. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari ayat tersebut yakni masyru'iyatu mujadalatil musyrikin. Masyru'iyatu mujadalatil musyrikin liibtali syirki wa taqriri tauhid. Ya, ini mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Masyru'iyatu mujadalatil musyrikin, disyariatkannya membantah orang-orang musyrik untuk menolak kesyirikan dan menetapkan tauhid. Untuk menolak ibtali syirki, membantah, membatilkan, menolak kesyirikan dan menetapkan tauhid. Jadi kalau ada kesyirikan tentunya kita disyariatkan untuk membantahnya. Ya, dalam rangka untuk membantah kesyirikan dan juga menetapkan tauhid. Kemudian yang ketiga ini annal hukma la yathbutu illa bidalil. Annal hukma la yathbutu illa bidalili mimma anzalallahu la mujarrada dhanni wa hawan nafsi. Bahwasanya hukum itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Hukum itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Dalil dengan apa yang Allah turunkan, bukan sekedar prasangka-prasangka, bukan cuma sekedar mengikuti hawa nafsu, tapi hukum itu dengan dalil. Ya. Mana syirik, mana tauhid tentunya dengan dalil. Bukan dengan perasaan. Ini kan bagus. Ini kan baik. Mereka kan orang soleh. Tidak. Tapi dengan dalil. Ya. Tidak mengikuti prasangka, tidak mengikuti hawa nafsu. Hukum itu dengan dalil. Kemudian yang keempat, yaitu anna Allah qad aqama al-hujjata bima arsala minar rusuli wa anzala minal kutub. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menegakkan hujjah dengan para rasul yang Allah utus dan dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Di sini ma tafsirkan dengan min minar rusuli. Ya, minal kutub. Allah telah menurunkan hujjah, telah menegakkan hujjah dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkannya kitab-kitab. Ya. Ini empat faedah dari Surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Kita lanjutkan di hadis ya. Tentang pembahasan kita kali ini tentang masalah yakni hukum tabarruk dengan pepohonan ataukah dengan bebatuan ataukah dengan yang semisal dengan keduanya. An Abi Waqid Al-Laythi qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواب فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلها كما لهم آلها اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون لا تركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan pernah kami dahulu keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain yakni ketika mau perjalanan perang Hunain wa nahnu hudatha wahid bi kufrin sementara kami ketika itu masih baru terlepas dari kekafiran maksudnya baru masuk Islam terlepas dari ikatan kekafiran. Ya, baru masuk Islam, masih mu'allaf. Ketika ikut perang Hunain masih mu'allaf, masih baru jadi masuk Islam. Wal musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwat. Dan dahulu orang-orang musyrik itu punya sidrah, punya pohon, sebuah pohon, pohon bidara ataukah pohon yang sejenis dengannya. Yang mereka biasa beriktikaf di sisi pohon tersebut. Jadi berdiam diri di situ. Bersemedi, kalau bahasa kita sekarang. Ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Tapa. Topo. Topo broto katanya. Ya. Bersemedi di pohon-pohon itu. Iktikaf di pohon-pohon itu. Wainawu itu Nabi Aslih Taum. Kemudian mereka itu menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon itu. Untuk mencari barokah. Ya, untuk mencari kesaktian katanya. Yang mana pohon itu dikatakan dengan pohon Zatu Anwat. Yang memiliki gantungan-gantungan. Famarar Nabi Sidratin, maka kita ketika berjalan menuju ke Hunain, ketika mau perang Hunain, kami melewati sebuah pohon bidara. Fakulna, maka kita pun ketika itu masih bodoh. Kita itu ketika itu masih jahil. Masih baru masuk Islam kan masih belum tahu tentang masalah tauhid dan masalah syirik. Maka kita mengatakan wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dhatu anwat. Pohon yang untuk menggantungkan senjata kami sebagaimana mereka punya satu anwat. Ya, sebagian mereka orang kafir punya pohon yang biasa mereka bertabaruk dengannya menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut untuk mencari barokah, untuk mencari kesaktian katanya. Ini permintaan orang-orang yang baru masuk Islam kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu akbar, Allah Maha Besar." Maksudnya ini ucapan tak ucapan herannya Rasul. Ketika Rasulullah heran itu mengucapkan takbir, apakah ucapan yang semisal dengannya? Bertakbir Rasulnya dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inna as-sunan sesungguhnya itu adalah merupakan jalan-jalan orang-orang yang terdahulu, orang-orang kafir. Qultum, kalian ucapkan walladzi nafsi biyadihi kama qalat Bani Israil li Musa. Apa yang kalian ucapkan itu persis dengan ucapannya Bani Israil kepada Musa. Di mana mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Apa zaman Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Musa menyatakan sunggal itu orang-orang yang bodoh. Ini surat Al-A'raf ayat 138. Kemudian Rasul menyatakan di akhir hadis, la tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnahnya, yakni jalan-jalannya orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Ini riwayat Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis tersebut. Khamidin azza wa jalla hadis yang mulia yang menunjukkan kepada kita akan hukum bagi mereka orang yang bertabarruk dengan pepohonan, menganggap pepohonan itu bisa mendatangkan manfaat dengan digantungkan senjata di pohon tersebut, beriktikaf itu bisa mendapatkan yakni manfaat ataukah bisa tertolak dari bahaya. Ini jelas hadis yang menunjukkan kepada kita akan ini bantahan kepada mereka yang seperti itu. Kita baca sedikit keterangan dari Syekh Muhammad Syekh Salih bin Fauzan dan Abdillah bin Fauzan. Pertama beliau menjelaskan tentang masalah Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi ini adalah huwa Al-Harith ibn Auf. Beliau bernama Al-Harith ibn Auf. Sahabiyun masyhur, mata sanata thamanin wa sittin walahu khamsatun wa thamanuna sanah. Abu Aqib al-Layhini namanya adalah Al-Harith ibn Auf. Beliau seorang sahabat yang terkenal. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Dan ketika itu beliau memiliki umur 85 tahun. Salah seorang sahabat yang memiliki umur yang panjang. Kemudian Abu Aqib al-Layhi radhiyallahu anhu. Kemudian Hunain. Ya. Jadi ketika mereka para sahabat keluar bersama Rasul untuk menuju ke Hunain, menuju perang Hunain. Hunain ini adalah Wadin. Yaqa'u syarqi Makkah bainahu wa bainaha bid'atu 10 milan. Qatala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazan. Hunain ini adalah sebuah lembah yang terletak di sebelah timur kota Mekah. Di antara Mekah dengan Hunain ini sekitar 13 sampai 19 mil jaraknya. Ya. Bid'atu 10. Bilangan bid'un ini bilangan 3 sampai 9. Kalau bid'atu 10 berarti sekitar 13 sampai 19 mil jarak antara Mekah dengan Hunain. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, yakni memerangi kabilah Hawazan di daerah tersebut. Beliau memerangi kabilah Hawazan di daerah tersebut. Ini Hunain. Hudatha wahadin bikufrin, yakni qaribun ahduna bilkufri. Yakni perjanjian kita itu dekat dengan kekafiran. Maksudnya ketika itu mereka itu masih baru masuk Islam, baru terlepas dari kekafiran, baru masuk Islam. Ketika ikut perang Hunain, para sahabat ini yang diantaranya Abu Waqid al-Layth ini masih baru masuk Islam, masih mu'allaf. Yaqifun yakni yuqimuna indaha wa yu'azzimunaha wa yatabarrakuna biha. Beritikaf padanya, maksudnya mereka diam di situ, di sisi pohon tersebut, mengagungkan pohon tersebut dan bertabaruk dengannya, mencari barokah dengannya. Yunawu itu nabiha aslihatal, menggantungkan senjata mereka, maksudnya yu'alliqunaha 'alaiha tabarruki. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu untuk mencari barokah. Anwat jamu nautin. Anwat dhatu anwat. Anwat ini bentuk jamak dari nautin. Danau ini adalah masdar, bentuk masdar. Sumya bihi al-munawwid, dinamakan dengan al-munawwid. Sumya bidzalika likathrati ma yunatu biha min as-silahi li ajli tabarruki, dinamakan dengan dhatu anwat ini karena banyaknya gantungan-gantungan senjata dalam rangka untuk bisa mencari barokah. Maka dinamakan dengan dhatu anwat. Ya, pohon yang digunakan oleh orang yang ini musyrik, ya ini untuk menggantungkan senjata mereka untuk mencari barokah dengannya. Ij'alana dhat anwat, yakni saluhu ay yaj'al lahum mithlaha. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasulullah menjadikan untuk mereka itu sesuatu yang persis dengan dhat anwat. Pepohonan yang yakni bisa dianggap mendatangkan barokah. Allah Akbar ini ajallu a'zam, Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung. Ini sighatu ta'ajjub. Ini bentuk yakni keherannya Rasulullah SAW dengan keyakinan orang-orang yang bermusuh Islam tadi, ternyata mereka itu masih ada pengaruh-pengaruh jahiliyah. Ya. As-sunan, yakni bidhommi sin, dengan mendhammahkan sin, sunan. Ini at-turuqu ay salaktum kama salaka man qablakum. Ya. At-turuq al-madhmumah, dengan mendhammahkan sin, adalah jalan-jalan yang kalian tempuh sebagaimana apa yang ditempuh oleh orang sebelum kalian dari jalan-jalan yang tercela. Ya, ini as-sunan. Israil, yakni huwa Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Israil ini adalah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anaknya Ishaq, Ishaq itu anaknya Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Jadi Bani Israil itulah keturunannya Yaqub dan juga Ishaq serta Ibrahim. Oleh karena itu kalau kita mencela, jangan mencela Bani Israil, ya, tapi mencela ini agamanya mereka, kekafirannya mereka. Karena kalau mencela Israil berarti mencela Yaqub, mencela Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Ya. Sunan man kana qablakum bi dhammi sin, yani turuquhum wa yajuzu fathu sin bi ma'na tariqihim. Sunan ini dengan mendhammahkan sin ini bentuk jamak. Yani artinya adalah turuquhum, jalan-jalannya mereka. Tapi boleh juga memfathahkan sin yani sanan. Ini bermakna tariqihim, jalannya mereka. Kalau tadi Ya, di jalan-jalan, kalau di jalan, bentuk mufrad. Ya. Boleh dua bacaan. Sunan apakah sanan? Al-ma'ana ijmali lil hadits, ma'ana global dari hadits ini, yukhbiru Abu Waqid Al-Laythi an waqi'atin fiha ajabun wa mu'idatun. Wahi annahum ghazaw ma'a Rasulullah SAW qubailata Hawazin. Qubilata Hawazin wa kana dukuluhum fil Islam qayban fakhafi 'alaihim amru syirki. Falamma ra'aw ma yasna'u al-musyrikun min at-tabarruki bisyajarati talabu min ar-rasuli ay yaj'al lahum syajaratan mithlaha. Fakabbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istinkaran wa ta'dhiman lillahi wa ta'ajjuban min hadhihi al-maqalah. Wa akhbara anna hadhihi al-maqalah tushabbihu apakah tushbihu maqalata qawmi Musa lahum lamma ra'aw man ya'budu al-asnam ij'al lana ilahan kama lahum aliha wa anna hadha jarayanun ala tariqatihim thumma akhbar sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ummata satattabi'u tariqa al-yahudi wal-nasara wa tasluku manahijahum wa taf'alu af'alahum wa huwa khabarun ma'nahu ad-dhamm wa at-tahdhir min hadhihi al-fi'l. Mana global hadis ini? Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menghabarkan tentang kejadian yang sangat menakjubkan, yang di dalamnya terdapat perkara yang sangat menakjubkan, mengherankan, dan terdapat nasihat. Kejadian itu adalah bahwasanya mereka ketika mereka mau perang bersama Rasulullah SAW memerangi kabilah Hawazin, dan dahulu mereka itu masuknya mereka dalam Islam itu masih dekat, masih baru, sehingga urusan kesyirikan masih tersamar bagi mereka. Maka ketika mereka itu melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin berupa tabarruk mencari barokah dengan pepohonan, mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan untuk mereka pepohonan yang seperti mereka. Maka Rasulullah bertakbir, Nabi bertakbir karena mengingkari permintaannya mereka dan mengagungkan Allah serta heran dari ucapannya mereka ini. Dan Rasul menghabarkan bahwasanya ucapannya mereka ini serupa dengan ucapannya kaumnya Musa kepada Musa. Ketika mereka melihat yakni orang yang menyembah kepada berhala, mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihan. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Wa anna hadha jarayanun ala tariqati ala tariqatihim. Dan bahwasanya ini adalah merupakan kejadian ketika mereka berada di perjalanannya mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya hal ini ya anna hadhihi ummah, bahwasanya umat ini benar-benar akan mengikuti jalannya orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, akan menempuh manhaj yang mereka dan melakukan perbuatan yang mereka. Ini kabar dari Rasul yang merupakan celaan dan peringatan dari perbuatannya mereka ini. Kabar yakni yang bertujuan untuk mencela orang yang mengikuti Yahudi maupun Nasrani serta memperingatkan dari bahayanya melakukan perbuatan seperti yang mereka. Munasabah hadits ini, bab sunnah hadits ini dengan bab yakni anna fihi dalilan ala anna tabarruka bil asjar wa ghairiha syirkun ya wa ta'lihi ma'allah. Kesuaian hadits ini dengan bab bahwasanya dalam hadits ini terdapat dalil bahwasanya tabarruk mencari barokah dengan pepohonan apakah selainnya adalah merupakan perbuatan syirik yang membuat tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di mana istafadu bil hadits, faedah yang diambil dari hadits ini. Yang pertama, anna tabarruka bil asjari syirkun wa mithluha al ahjar wa ghayruha. Tabarruk mencari barokah dengan pepohonan adalah syirik, dan yang semisal dengannya ini bebatuan atau yang semisal dengannya juga syirik juga. Kemudian yang kedua, yakni annal muntaqila min al batini alladhi i'tadahu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Bahwasanya perpindahan dari kebatilan yang dia biasa melakukannya ini ternyata tidak aman. Kalau ternyata hatinya itu masih ada sisa-sisa dari kebatilannya itu, kebiasaannya itu. Jadi orang yang baru masuk Islam terkadang masih ada pengaruh-pengaruh kafirnya. Orang yang belum mengenal sunnah terkadang masih ada pengaruh-pengaruh bid'ahnya. Ataukah pengaruh-pengaruh? Yaitu kejahilan yang ada sebelumnya. Jadi tidak aman dari hatinya itu, tidak aman dari sisa-sisa yang seperti ini. Kebiasaan yang biasa mereka lakukan. Sebagaimana di sini para sahabat pun ketika masuk Islam, baru masuk Islam, mereka ternyata masih ada pengaruh jahiliyahnya. Sehingga mereka minta Rasulullah SAW jadi saran untuk bertabarruk dengan pepohonan-pepohonan. Riwayatnya yang kedua, anna sababa ibadatil asnam huwa ta'zimuha wal 'uquf 'indaha wa tabarruku biha. Bahwasanya sebab peribadatan kepada berhala itu adalah mengagungkan berhala tadi dan beriktikaf padanya serta bertabarruk dengannya. Ini sebab peribadatan kepada berhala. Ya. Yang keempatnya, di anna al-insana qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Bahwasanya manusia terkadang menganggap baik sesuatu. Dia mengira kalau itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, ternyata itu bahkan menjauhkan kepada Allah, menjauhkan dari Allah. Jadi agama itu bukan dengan perkiraan. Kalau perkiraan kita terkadang suatu perbuatan ini akan mendekatkan kita kepada Allah, kita kira seperti itu, tapi ternyata bahkan sebaliknya, menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sebagaimana perkiraannya orang-orang para sahabat yang bermasuk Islam ini, dikira ini bisa mendatangkan barokah, tapi ternyata ini adalah kesyirikan. Al-khamis, yani annahu yambaghi lil muslim ay yusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yambaghi ay yuqala fid dini wa 'inda ta'ajjub. Faida yang kelima, bahwasanya sepantasnya bagi seorang muslim untuk bertasbih, bertakbir ketika mendengar sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan dalam hal agama, ataukah ketika mendengar ataukah melihat sesuatu yang menakjubkan, mengherankan. Takbir atau tasbih ini sunnah. Dan ini salah, inilah sepantasnya seorang muslim seperti ini. Ucapannya adalah zikir, bukan kemudian celaan-celaan, tapi zikir, tasbih atau takbir. Atau ucapan yang semisal dengan ucapan tersebut. Yang keenam, al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhihi ummati wa qad waqa'. Khabar tentang terjadinya kesyirikan di umat ini, dan itu pun ternyata terjadi. Ya, Rasulullah belum mengkhabarkan, ternyata sekarang terjadi. Ini merupakan alamatun nubuwwah, tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, alamun min a'lamin nubuwwati sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a syirku fi hadhihi ummati kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana terjadi kesyirikan dari umat ini sebagaimana yang telah Rasulullah habarkan. Asal yang kedelapan, yani annahyu 'ani tashabbuhi bi ahli al-jahiliyyah wal yahudi wan nasara illa ma dalla dalil 'ala annahu min dinina. Larangan dari tashabbuh, menyerupai ahli jahiliyah, menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani, kecuali apa yang dalil itu menunjukkan bahwasanya itu termasuk dari agama kita. Kalau di situ memang kekhususan mereka, tidak boleh kita serupa dengan mereka. Memang di sana agama kita membolehkan, dengan dalil tentunya kita boleh melakukan meskipun itu sama dengan mereka. Ya. Seperti itu. Jadi melihat, tidak semuanya itu dilarang, tapi kalau memang agama kita itu dibolehkan, tidak mengapa. Tapi kalau memang di agama kita dilarang dan itu merupakan ciri khasnya mereka, kita tinggalkan. Sebagai contoh, menggunakan kalung-kalung salib. Ini kan jelas ya, ada larangan dalam agama kita. Ya. Maka ini termasuk di antara tasyabbuh ketika kita menggunakan kalung salib sebagaimana mereka menggunakan. Ataukah tadi, bertabaruk dengan pepohonan. Ini kan jelas agama kita melarang. Maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Yang kesembilan, yani annal i'tibara fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Lianna Nabi SAW ja'ala talabatahum ka talabati bani Israel walam yatafit ila kaunihim samuha dhat anwan. Bahwasanya i'tibar, pelajaran dalam hukum ini dengan makna-maknanya, bukan dengan nama. Dengan makna, bukan dengan nama. Berarti kan karena Nabi SAW menjadikan permintaan mereka itu sebagaimana permintaannya Bani Israel. Beliau tidak melihat keadaan penamaan mereka dengan Datu Anwar, tapi melihat bagaimana makna ucapan mereka sama persis dengan makna ucapan Bani Israel kepada Musa. Jadi bukan melihat namanya, tapi melihat bagaimana makna dari ucapan yang mereka tersebut. Ini beberapa faedah dari hadis tersebut. Dan ini selesai pembahasan tentang masalah hukum bertabaruk dengan pepohonan, bebatuan, atau yang semisalnya ini ternyata semuanya termasuk dari bentuk kesyirikan-kesyirikan yang tentunya Islam itu melarangnya, dan tentunya kita juga berhati dari hal tersebut. Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Untuk pembahasan yang lain tentang masalah hukum menyembelih untuk selain Allah, insyaAllah kita lanjutkan pada nanti insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.